semua pada sore hari ini, para pecinta Nasdaria, biar situasinya penuh kedamaian, tentram dan damai. Nasdaria akan menampilkan sebuah lagu perdamaian yang diduplikasi oleh Arman Maulana dari Gigi. Oke. Asli dari Nasdaria Semarang. Oke. Iya baik. Kalau begitu kami persilakan untuk ajang Nasdaria dalam perdamaian. Tepuk tangan untuk Nasdaria sayang. Oke, musik yuk.